الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة حزبية يعني أسبوع kelompok atau mungkin seseorang yakni satu orang yang selalu terkait dengan al-wala wal-bara juga asabiyah ke fanatikan yang membabi buta. Yaani hizbiyah selalu terkait dengan al-wala berloyalitas terhadap hizibnya dan juga al-bara berlepas diri atas dasar hizibnya. Dan akan selalu ada asabiyah. Hakikat asabiyah adalah menolak kebenaran setelah kebenaran itu datang padanya. Dan dia ta'assub terhadap hizibnya. Itu hizib hizbiyah selalu ada pada mereka al-wala wal-bara. Atau hampir-hampir tidak lepas dari mereka al-wala wal-bara terhadap hizibnya. Juga asabiyah. Oleh karena itu antum dapat melihat dan menyaksikan ketika hizibnya dibantah atau diganggu, dinyatakan kesalahannya, maka muncul dari para pengikut hizib itu asabiyah terhadap hizibnya. Ya. Nah, organisasi ada yang murni masuk ke dalam hizib, baik dia mengatasnamakan din, apalagi langsung terbentuk menjadi hizib. Karena mengatasnamakan din dan dasarnya bid'ah, maka secara otomatis, atau katakanlah untuk meringankan galibnya, membentuk menjadi sebuah hizib karena asasnya bid'ah. Dan memang dapat dipastikan akan terbentuk menjadi sebuah hizib, dan tegaklah al-wala wal-bara juga asabiyah terhadap hizibnya. Karena asasnya bid'ah. Kalau yang asasnya ini yang mengatasnamakan din, bukan bid'ah, maka ia akan menjadi kandidat hizib. Yakni dia berada di tepi jurang hizib. Karena hizib terlalu terkait dengan al-wala wal-bara dan asabiyah. Terhadap hizibnya. Mungkin pada awal pembuatannya, keorganisasiannya, belum menjadi hizib, tapi mereka tidak akan bisa mengelak dari al-wala wal-bara dan asabiyah. Karena organisasi beragam orang yang berada di dalamnya, tidak sanggup orang yang ilmiah mengontrolnya. Maka beragam pemikiran, beragam ihtisanat, istihsan, menganggap baik, menganggap baik, akan bermunculan. Karena itu tadi saya katakan, kalau asasnya bukan bid'ah, maka ia masuk menjadi kandidat hizib. Kalau tetap hizib itu terbentuk, maka dia akan lulus menduduki kursi kehizipan, bukan bangku. Kursi kepresidenan hizbiyah. Kalau tidak, maka dia akan masa berikutnya akan bertanding lagi, jadi kandidat lagi, seperti pemilihan presiden. Cara satu-satunya adalah membubarkan organisasi itu. Kalau tidak, maka dia akan terus. Karena organisasi adalah kumpulan massa. Tidak bisa dikontrol dengan baik. Dan dakwah tidak akan pernah berjalan dengan baik di dalam itu. Karena beragam pemikiran, berganti ketua. Dia terorganisir, ada ketua, wakil ketua, dan. Kalau itu mengatasnamakan din, itu rawan paling tidak. Kalau asasnya bukan bid'ah, maka ia rawan, sangat berbahaya. Oleh sebab itu, orang bertanya, barangkali sebagian manusia bertanya, mengapa dakwah salafiyah dapat diterima? Oleh masyarakat Indonesia khususnya, ketika dakwah itu didakwakan di sini dan umumnya di dunia ini, yang kita bicarakan adalah di negeri yang kita cintai ini. Mengapa? Ada beberapa jawaban ilmiah. Di antaranya, pertama, dakwah salafiyah, dakwah fitrah. Dan manusia berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah fitrahkan kepadanya. Apa? Islam. Dan dakwah salafiyah adalah dakwah Islam. Kalau dikatakan yang lain juga dakwah Islam, sahih. Sebagaimana juga yang lain berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Khawarij juga Islam. Bahkan Syiah mengatasnamakan Islam. Mu'tazilah Islam. Tetapi kenapa antum menyesatkan Mu'tazilah, menyesatkan Khawarij, padahal dia Islam? Apanya yang sesat? Tentu mereka akan menjawab pemahamannya. Berarti keislaman mereka dengan pemahaman yang salah. Sahih begitu? Mereka akan menjawab sahih. Kalau ada orang yang memahami Islam dengan pemahaman yang salah, tentu akan ada orang yang memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Inilah dakwah salafiyah. Ini dakwah fitrah. Sehingga ia diterima ketika dakwah ini disampaikan sesuai dengan fitrah yang ada padanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dakwah ini disampaikan dengan ilmu dan oleh ahli ilmu, oleh orang yang berilmu. Sehingga tampak jelas, terang dan nyata jalan itu. Tidak kabur, tidak ada kabutnya. Tidak mungkin dakwah salafiyah disampaikan oleh orang yang tidak berilmu. Karena dakwah salafiyah adalah dakwah ilmiah amaliyah. Dakwahnya siratal ladzina an'amta alaihim. Dakwahnya para nabi dan rasul yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Dan warisan mereka bukan dinar dan dirham, tapi ilmu yang akan diwarisi oleh as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Ini dakwah ilmiah dan amaliyah. Tidak ilmu saja tanpa amal, tidak amal saja tanpa ilmu, tapi ilmu dan amal. Oleh karena itu, kaum salaf radhiyallahu anhum sangat menentang keras dan mentahdir mereka yang berbicara tentang din ini tanpa ilmu. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa khawarij itu bodoh. Sufahaul ahlam. Sufaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Maka dakwah yang ditegakkan oleh orang yang tidak berilmu, dia masuk ke dalam kelompok ini as-sufaha. Itu sebab yang kedua. Sehingga menarik, yang dibicarakan adalah ilmu. Orang senang dengan ilmu, dan orang tidak mau dikatakan bodoh walaupun dia bodoh. Dan ada kalanya seseorang itu menganggap dirinya pintar walaupun dia bodoh. Dia bodoh tapi dia tidak tahu bahwa dia bodoh. Sehingga pernah di dalam sebuah majelis perdebatan ilmiah, orang-orang banyak mendengar dan hadir, dakwah salafiyah dikatakan ini baru fikih katanya. Itu langsung terlontar dari orang intelektual, bukan orang sembarangan. Ini baru fikih. Yakni dakwah salafiyah didakwakan dengan ilmu. Tidak boleh tampil orang-orang yang tidak berilmu. Ini kelompoknya sufaha. Sebab yang ketiga, dakwah salafiyah tidak membawa sesuatu apapun juga. Tidak mempunyai organisasi apapun juga. Tidak pernah mengajak manusia kepada hizib. Tidak ada ketuanya, yang ada ahli ilmunya. Manusia tidak diatur-atur secara organisasi, kecuali agama yang mengaturnya. Dan ia tidak mengotak-ngotakkan manusia. Dakwahnya luas untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu di awal-awal sebagian manusia mengatakan ini dari kelompok ini. Ternyata tidak. Oh, barangkali dari kelompok anu. Ternyata tidak juga. Mungkin iya di sini, ternyata juga enggak. Tahulah mereka bahwa dakwah ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada benderanya, tidak ada. Ini murni dakwah yang mengajak manusia kembali kepada Islam, kembali kepada Alkitab dan Sunnah, ada fahmi salafil ummah. Naam, mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita dan kita memasuki bab yang ke-32 dengan judul bab Qaulillahi Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Dan tidak bermanfaat syafaat, pertolongan seseorang kepada yang lain, indahu, di sisi Allah, illa, kecuali, liman adzina lahu, orang yang telah mendapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat, dan kepada siapa dia memberikan syafaatnya itu. Yakni syafaat, pertolongan tidak akan tegak nanti pada hari kiamat, kecuali yang Allah izinkan baginya untuk memberikan syafaat, dan kepada siapa dia memberikan syafaat. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain, seperti yang pernah kita baca sebagiannya, syafaat diizinkan pertama kepada Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam, dan beliau memiliki beragam syafaat. Ada yang menjadi kekhususan beliau, yaitu syafaatul kubra, syafaatul uzma, syafaat yang agung, yang besar, di mauqif, di mahsyar. Itu khususiyah beliau, tidak para nabi yang lain tidak berhak dan tidak bisa memberikan syafaat. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihimus salatu wassalam, mereka ini, yakni Adam, ayah, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, ulul azmi, nabi yang agung dan besar, tidak sanggup memberikan syafaat, syafaat yang agung di mahsyar, apalagi nabi-nabi yang lain. Syafaat di mahsyar khusus diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan, mempunyai syafaat-syafaat lain Di antaranya mengeluarkan umat beliau dari neraka secara umum. Ada lagi syafaat beliau, syafaati li ahli al-kabair min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Ini hadis sahih. Ini salah satu keutamaan Al-Imam Abu Daud dari saudara-saudaranya sesama Kutubus Sittah. Hanya beliau yang meriwayatkan ini. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah tidak meriwayatkannya. Abu Daud lah yang menyendiri meriwayatkannya. Syafaatku untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Kemudian yang kedua yang memberikan syafaat jelas para nabi dan rasul. Yang ketiga yang memberikan syafaat adalah orang-orang mukminun. Yang keempat yang memberikan syafaat al-malaikah. Dan yang terakhir adalah Rabbul Alamin. Wala tanfa'u syafa'atu, tidak akan pernah bermanfaat syafaat seseorang indahu di sisi Allah illa liman adina lahu, hatta sehingga idza fuzza, apabila telah dihilangkan rasa takut an qulubihim, dari hati-hati mereka. Mereka di sini para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mereka mendengar suara Allah, maka hati-hati mereka takut dan tunduk pada Allah. Alangkah besarnya suara Rabbul Alamin. Oleh karena itu, akidah Ahlus Sunnah, bab yang ke-32 ini, juga bab selanjutnya, berbicara tentang sifat Al-Kalam bagi Allah. Al-Kalam wal-Qaul wal-Hadith wal-Nida', semuanya ada sifat Allah. Al-kalam wal-qaul wal-hadis sama. Berbicara. An-nida menyeru. Ya Musa, innani anallah. Apa ayatnya? Tersenyum ya. Falamma ataha, maka ketika Musa mendatanginya, tempat yang ia lihat dari kejauhan ada api. Ketika Musa mendatanginya, nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minas syajarati. Nudiya, diseru. Siapa yang menyeru? Allah. Di lembah yang diberkati itu, di pohon itu. Apa seruan Allah itu? Ayya Musa, hai Musa, inni ana Allahu Rabbul Alamin. Sesungguhnya aku Allah Rabbul Alamin. Musa mendengar langsung suara Allah. Adapun Jahmiyah, firqah yang sangat sesat ini, bersama saudara-saudaranya, mengatakan bahwa yang didengar oleh Musa bukan suara Allah secara langsung Allah berfirman kepadanya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada syajarah, pohon. Maka pohon itu yang berkata. Ini mazhab yang sangat batil. Mungkinkah pohon mengatakan inni anallah? Ahlus sunnah mengatakan kaum salaf yang didengar oleh Musa adalah suara Allah. Allah bersuara, berkata-kata bisautin wa harfin, dengan suaranya dan hurufnya. Nah, itu sifat kalam. Artinya Allah disifatkan dengan berkata-kata. Sifat kalam ini sifat dzatiyah atau fi'liyah? Kedua-duanya. Dikatakan sifat dzatiyah, zat Allah aslun, asalnya. Sifat zat bagi Allah, al-kalam. Sifat fi'liyah terkait dengan satuannya, satu persatunya. Kapan Allah mau berbicara, Allah berbicara. Yaitu bi masyiatullah, bi masyiatillah, dengan kehendak Allah, dengan masyiatullah. Itu sifat perbuatan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Kapan itu? Sebelum Allah menciptakan manusia atau pada zaman Musa? Pada zaman Musa. Asy'ariyah mengatakan apa? Qa'imun, tegak dengan zat Allah dan azali, dahulu Allah mengatakan itu. Karena Asy'ariyah menafikan sifat kalam Allah dengan masyiatullah, kehendak Allah. Kapan Allah mau berbicara? Ketika Allah berbicara kepada Adam, ya ketika setelah Allah menciptakan Adam. Allah berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan? Ketika Mi'raj. Itu namanya sifat kalam. Berkata-kata Allah selain sifat zatnya juga terkait dengan perbuatan Allah. Kapan Allah mau berbicara? Allah berbicara. Itu yang dikatakan satu-satuannya. Kalau sifat zat aslunnya, asalnya, memang ada pada zat Allah. Allah disifatkan dengan Al-kalam, al-qaul, al-hadith, an-nida. Dengan apa? Dengan suara dan huruf. Ini dengan suara, lihat. Ya Musa. Sesuara. Hurufnya apa? Ya, mim, waw, sin. Alif, lam, mim. Huruf bukan? Huruf. Allah berbicara dengan suara dan huruf. Ini diingkari oleh kaum Asy'ariyah. Qalu, selesai Allah berfirman, para malaikat saling bertanya satu dengan yang lain. Madza qala rabbukum? apa yang tadi difirmankan oleh Rabb kamu. Qalu, mereka saling memberitahukan, karena malaikat itu bertingkat. Yang atas memberitahukan yang bawah memberitahukan yang bawahnya lagi, dan seterusnya. Karena itu jin dan syayatin suka mencuri-curi pendengaran apa keputusan Rabbul Alamin yang Allah firmankan kepada para malaikat. Kalau mereka menjawab, Al-Haq. Yang Allah firmankan adalah Al-Haq, wa huwal aliyul kabir. Dan dia adalah yang maha tinggi, maha besar. Ini dua nama dan dua sifat Allah. Al-Ali, Allah namanya. Sifatnya adalah Al-Ulu. Al-Ali yang maha tinggi. Al-Kabir, yang maha besar. Perhatikan perkataan seorang salafi ini, Al-Imam Al-Bukhari, Amirul Mu'minin fil hadith, faqihu hadhil ummah, faqihni ummatin. Beliau mengatakan, walam yakul. Dan dia, yakni para malaikat, tidak mengatakan, mada khalaqa rabbukum, apa yang telah diciptakan oleh Rabbmu. Menunjukkan bahwa kalamullah bukan makhluk. Karena malaikat mengatakan, mada qala rabbukum, apa yang Rabbmu firmankan. Berarti Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Para malaikat tidak mengatakan, kata Bukhari, mada khalaqa rabbukum, apa yang telah diciptakan Rabbmu. Tidak. Walam yakul, mada khalaqa rabbukum. Lihat faqih ini fikih. Ya, keluarkan hukum dari firman Allah. Nas tegas. Mada qala rabbukum. Berarti firman Allah bukan makhluk. Karena ia adalah sifat bagi Allah. Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Kalau kalamullah itu makhluk, tentu malaikat akan berkata sesama mereka, mada khalaqa rabbukum, apa yang telah diciptakan. Tapi mereka mengatakan mada qala, beda dengan mada khalaqa. Lihat, ini pemahaman tingkat tinggi, cerdas Al-Imam Al-Bukhari ini. Bantahannya terhadap Jahmiyah jelas sekali. Dan Jahmiyah tentu tidak bisa mengatakan apa ini, kecuali berputar ke sana kemari. Wa qala jalla dzikruhu, kata Bukhari, berkata jalla dzikruhu, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapa yang sanggup memberikan syafaat di sisinya, di sisi Allah, kecuali atas seizin Allah, dengan seizin Allah. Tidak ada yang berani, tidak ada yang sanggup. Kemudian Al-Imam membawakan 6 buah hadis. Hadis yang pertama, Mu'allaqa. Telah dimausulkan oleh Al-Imam di kitabnya yang lain, yaitu kitab Khulqu Af'alil Ibad. Juga dimausulkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Daud dan Al-Baihaqi, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dengan keterangan dan takhrij ilmiah yang amat menakjubkan karena beliau ahlinya dan amirul mu'minin fil hadis. Hampir-hampir tidak ada orang yang seperti al-hafidh dalam dunia hadis. Sehingga hadis mu'allaq ini yang dita'liq oleh Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya dan dimausulkan disambung sanadnya. Kenapa dikatakan mu'allaq? Karena terputus sanadnya. Bukhari langsung mengatakan waqala masruq. Masruq ini tabi'in. Antara Bukhari dengan tabi'in jauh sekali jaraknya. Bukhari tidak bertemu dengan tabi'in. Tapi Bukhari tidak mengatakan haddatsana masruq atau sami'tu masruqan. Aku mendengar. Kalau Bukhari mengatakan demikian bagaimana? Dusta, bohong. Tapi Bukhari mengisyaratkan masruq pernah mengatakan. Diputus sanadnya di kitab sahihnya ini. Kenapa? Karena barangkali tidak sesuai dengan persyaratan beliau. Atau kalau sesuai dengan persyaratan beliau, diikhtilafkan hadis ini antara mausul dan mauquf dan sejumlah jawaban yang lainnya. Tetapi Bukhari menyambung sanadnya. Beliau dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Masruq dan sampai kepada Ibnu Mas'ud. Di kitabnya yang mana? Ada Bukhari menulis sebuah kitab untuk membantah Jahmiyah, yaitu Khalqu Af'alil Ibad. Kemudian hadis ini juga dimausulkan oleh para imam seperti Imam Ahmad, kemudian Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Al-Asma wa Sifat. Semuanya beredar dari jalan ini, diterangkan oleh Al-Hafidh yang kemudian beliau membuat satu takhrij ilmiah yang panjang sekali yang menjelaskan bahwa hadis ini telah sah karena rawi-rawinya tsiqah. Adapun diperselisihkan tentang mauqufnya, maka tidak jadi masalah karena yang dikabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah masalah perkara yang gaib. Yang tidak mungkin diketahui tanpa perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila ada sanad yang mauquf, ada sanad dan yang marfu yang seperti ini, maka dianggap itu, dimasukkan itu, kedua-duanya diterima. Dan dikatakan yang mauquf itu hukumnya marfu. Berkata Masruq an ibni Mas'udin, dari ibnu Mas'ud, idza takallama Allahu bil wahyi, apabila Allah berbicara dengan wahyu, yakni mewahyukan, sami'a ahlus samawati syai'an, penduduk langit mendengar sesuatu wahyu itu dan mereka takut, bergetar hati mereka. Fa idza fuzzi'a an qulubihim wa sakana sautu, apabila telah hilang rasa takut dari hati-hati mereka dan berhenti suara itu, firman Allah itu, arafu, mereka di sini para malaikat tahu, annahul haq, sesungguhnya itu adalah kebenaran karena ia wahyu Allah. Wanadau, dan mereka menyeru, saling memanggil, saling bertanya, madza qala rabbukum, Maza qala rabbukum? Apa yang tadi difirmankan oleh Rabb kamu? Qalu, mereka menjawab, al-haq, kebenaran. Ini hadis pertama. Asy-syahid mana? As-saut. Juga, maza qala rabbukum? Hadis yang kedua, juga hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq. Telah dibawakan oleh al-imam di bagian kitab ilmu. Dengan menjazmkan, menetapkan lafaznya. Tapi hanya sebagian lafaznya. Dan di sini beliau memakai sigat tamrid. Dan Al-Hafidh telah memberikan penjelasan juga amat menakjubkan, yang menunjukkan bahwa beliau memang imam ahlul hadis. Hadis yang kedua telah disambung sanadnya juga oleh al-imam di kitabnya yang lain, yaitu kitabnya Adabul Mufrad. Juga telah dikeluarkan oleh al-imam Ahmad dan Abu Ya'la dan Tabrani. Semuanya dari jalan Hammam bin Yahya anil Qasim bin Abdul Wahid al-Makki عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جبير بن عبد الله يقول فذكر القصة. Beredar hadis ini dari jalan Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dan mereka dan beliau, kata Al-Hafidh, mukhtalafun fil ihtijaj bih, diperselisihkan oleh para ulama tentang bisakah ia riwayatnya dijadikan alasan atau hujjah atau tidak. Saya meneliti, dan di umumnya kitab saya, takhrij ilmiah saya, yakni dalam bahasa Arab, saya merojihkan bahwa Abdullah hasan hadisnya, yakni bisa dijadikan hujjah. Kalau demikian, maka hadis ini lengkapnya sekurang-kurangnya hasan atau tidak turun dari derajat hasan. Wallahu a'lam. Hadisnya an Jabir, dari Jabir, an Abdullah bin Unais, dari Abdullah bin Unais, yang diterangkan di kitab ilmu, di kitab Sahih Bukhari ini. Jabir mengetahui bahwa Abdullah bin Unais mempunyai, meriwayatkan sebuah hadis, dan dia berjalan dari Madinah ke Damaskus, dalam riwayat yang lain ke Mesir, untuk menemui Abdullah bin Unais demi sebuah hadis, mengadakan perjalanan sebulan. Ya, itu sahabat. Rihlah ilmiah hanya untuk sebuah hadis. Qala, berkata Abdullah bin Unais, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahsyarullahu al-ibad fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. أنا الملك أنا الديان يحشر الله العباد. Allah akan mengumpulkan hamba-hamba semuanya. Karena itu tempat itu dinamakan mahsyar, tempat berkumpul makhluk manusia. فَيُنَادِيهِمْ الشَّاهِدْ di sini. Allah menyeru mereka semuanya, bisautin, dengan suara, asyahid lagi, yang didengar oleh orang yang dekat sebagaimana orang yang jauh mendengarnya. Apa? Allah mengatakan, anal malik, akulah raja, anad dayyan, dan akulah dayyan, yakni yang memberikan balasan. Dua nama Allah, al-malik dan ad-dayyan. Al-malik dari nas Al-Quran dan hadis, ad-dayyan dari hadis, di antaranya hadis ini. Kemudian hadis yang ketiga sampai keenam, silakan Suhail membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Mu'allif liman al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Ali ibn Abdullah, haddatsana Sufyan bin Amr, an Ikrimah an Abi Hurairah yabluku bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خدعانا بقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ترس وقال علي ندى. قال علي وحدثنا سفيان حدثنا عمرو عن أكرمة عن أبي هريرة بهذا. قال سفيان قال عمرو سمعت أكرمة حدثنا أبو هريرة. قال علي قلت لسفيان قال سمعت أكرمة قال سمعت أبو هريرة قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو عن أكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فرغ على سفيان هكذا قرأ عمرا فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءتنا. ترس sampai habis. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث أن قال عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد أن يجهر به. حدثنا عمرو بن حفص بن كياث حدثنا أبي حدثنا أعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما جرت على امرأة ما جرت على خديجة وما جرت ما جرت على خديجة ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. نعم بارك الله فيك. الإمام رحمه الله تعالى membawakan lagi empat buah hadis dari hadis nomor 7481 sampai 7484. Hadis yang ketiga, al-Imam meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. Sufyan di situ Sufyan bin Uyainah. Amr di situ Amr bin Dinar. Ikrimah, Ikrimah maula Ibn Abbas. Ikrimah ini nama laki ya, bukan perempuan. Ikrimah. An Abi Hurairah yablugu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. ia menyampaikan dengannya kepada Nabi, yakni marfu. Tabi'in mengatakan yablugu bihin nabiyya. Abu Hurairah menyampaikan, yakni memarfukan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani kalau tabi'in mengatakan yablugu bihin nabi, itu maknanya marfu. Sama dengan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah yablugu bihi an-nabi nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Idza qada Allahu al-amra fi as-sama'i. Perhatikan hadis yang besar ini. Apabila Allah memutuskan perkara di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan. Para malaikat itu mengembangkan sayapnya karena tunduk kepada Allah, takut kepada Allah. Khud'anan liqaulihi, karena tunduk dan takut kepada Allah, liqaulihi karena firman Allah. Asyahid di sini, Allah disifatkan dengan qaul, berkata-kata. Keputusan Allah tentu dengan suara Allah. Allah berfirman kepada para malaikat, akan terjadi ini dan seterusnya. Ka'annahu silsilatun ala safwanin. Seolah-olah dia rantai besi yang dipukulkan ke batu besar yang halus. Bagaimana suaranya itu? Kencang sekali. Apa tidak takut para malaikat itu bergetar hati-hati mereka? Berarti orang yang menerima wahyu Allah, jiwanya memang harus kuat. Dipersiapkan dia akan mendengar suara Allah. Dari sini dapat dengan mudah diketahui para nabi palsu itu. Qala Aliun, berkata Ali, yani Ali bin Abdullah al-Madini, wa qala ghayruhu, dan yang selainnya mengatakan safawanin, fa'nya fathah, sama arti juga batu besar kasar, yanfudhuhum, yang memerintahkan mereka untuk melaksanakan, yani yang sampai kepada mereka, kepada para malaikat. Dzalika yanfudhuhum dzalika fa idza fuzi'a an qulubihim, apabila telah dihilangkan dari mereka, dari para malaikat, rasa takut dari hati-hati mereka karena mendengar suara Allah tabaraka wa ta'ala. Qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum? Qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Ini firman Allah tadi. Fa idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum? Qalu al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda, kemudian beliau sertai dan bacakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, yang menunjukkan bahwa beliau adalah mubayyin, mufassir bagi Al-Qur'an. Sunnah beliau berjalan bersama dengan Al-Qur'an. Qala Aliun, berkata Ali, وحدثنا سفيان حدثنا عمر عن إكرمة عن أبي هريرة بهذا. Faedahnya adalah Sufyan mengatakan haddatsana, lebih tegas lagi. Qala Sufyan, kata Ali, berkata Sufyan, qala Amr, berkata Amr, sami'tu Ikrima, lebih tegas lagi karena riwayat sebelumnya an Ikrimah, di sini sami'tu Ikrimatah. Haddatsana Abu Hurairah, di riwayat sebelumnya an Abi Hurairah, yakni lafaznya tegas tegas tegas. Bihadza qultu li Sufyan, Aku bertanya kepada Sufyan, berkata kepada Sufyan, yang qultu aku di sini Ali. Qala sami'tu Ikrimah. Qala sami'tu Abu Hurairah. Qala na'am. Yani Amr mengatakan sami'tu Ikrimah, aku mendengar Ikrimah. Ikrimah mengatakan aku mendengar Abu Hurairah. Begitu? Jawab Sufyan, na'am, iya. Qultu, aku bertanya lagi li Sufyan kepada Sufyan, inna insanan rawa an Amr. Sesungguhnya sebagian meriwayatkan dari Amr, an Ikrimah, dari Ikrimah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, yarfa'uhu marfu', yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qara'a. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca furrigah, furrigah, bukan fuzzi'ah. Ini salah satu qiraah waktu itu. Fuzzi'ah atau furrigah. Qala Sufyan, hakadha qara'a Amr. Seperti itu bacaan Amr, yakni yang didengar oleh Sufyan. Fala adri, saya enggak tahu, sami'ahu hakadha amla. Apakah dia mendengar dari Ikrimah seperti itu atau tidak? Qala Sufyan, wa hiya qira'atuna. Dan itu qira'ah kami. Yakni di Irak. Dan Sufyan Sufyan bin Uyainah di Makkah. Di Makkah. Sufyan al-Thawri di Kufa. Sufyan bin Uyainah di Makkah. Itulah qira'ah kami. Berarti ada dua qira'ah, fuzzi'ah dan furrigah. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, al-Imam meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. Annahu kana yaqulu, bahwa Abu Hurairah pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzina Allahu li syai'in. Allah tidak mendengar bagi sesuatu atau tidak mendengar sesuatu, ma adzina lin nabi, sebagaimana Allah mendengarkan bagi nabi, yataghanna bil Quran, yang membaca Al-Quran dengan bagus suaranya. Yani Allah subhanahu wa ta'ala senang mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membaca Al-Quran, yataghanna bil Quran. Yataghanna bil Quran, dalam riwayat yang lain dikatakan ayyajhara bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkannya. Wa qala sahibun lahu, berkata sahabatnya. Sahabat siapa di sini? Sahabat Abu Hurairah. Dalam riwayat yang lain, wa qala sahibun lahu. Berarti yang meriwayatkan dari Abu Hurairah ada dua orang. Di sini adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Di tempat yang lain, yang dimaksud sahabat di sini adalah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. At-Taimi. Nanti akan ada riwayatnya. Lebih jelas nanti hadis ini akan kita ulang lagi. Hadis yang kelima, Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu Allah berfirman. Nah, ini Allah disifatkan dengan qaul. Ya Adam, nanti pada hari kiamat ini Allah berfirman kepada Adam. Fayaqul, Adam menyaut, labbaika wa sa'daika. Aku sambut panggilanmu. Aku sambut panggilanmu dengan penuh kebahagiaan. Fayunadi bisautin, maka Allah menyeru dengan suaranya. Jelas Allah itu kalamnya, perkataannya, bisautin wa harfin, dengan suara dan huruf-hurufnya. Kan jelas di sini dikatakan bisautin, yang bersabda ini Nabi, berarti Allah tabaraka wa ta'ala bersuara. Ahli bid'ah itu atau sebagian manusia mengingkari Allah bersuara dengan huruf, karena ia mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau dengan mulut itu berarti ada rongga mulut, ada gigi, ada lidah, ada ini. Ini tidak diterangkan, tidak setiap yang bersuara harus mempunyai rongga mulut. Langit bersuara, bumi bersuara, berkata-kata. Sahih tidak? Tangan dan kaki nanti akan berkata-kata pada hari kiamat. Tidak ada rongga mulut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai misal yang lebih tinggi. Berarti setiap kali mereka berbicara tentang sifat-sifat Allah, terbayang oleh mereka sifat-sifat makhluk. Ini tidak benar. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Fayunadi bisautin, maka Allah menyeru dengan suaranya. Apa seruan Allah kepada Adam? Innallaha ya'muruka. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu. Antukhrija, agar engkau mengeluarkan, min dzurriyyatika, sebagian dari keturunanmu manusia, ba'san ilan nar, yang akan diutus dibawa ke neraka, yakni bagian dari neraka. Ya, setiap 1999 orang bagian dari neraka itu. Hadis yang terakhir, yang keenam, ini penunjukkan dalilnya di hadis yang kelima, jelas sekali seperti hadis-hadis sebelumnya. Ya. Adapun hadis yang keempat penunjukkan dalilnya, yataghanna bil Quran, karena yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah. Hadis yang keenam, Al-Imam rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, magirtu 'ala imra'atin magirtu 'ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun perempuan dari istri-istri Nabi sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Yakni Aisyah radhiyallahu taala anha merasa lebih tinggi, karena itu dia tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi kecuali kepada Khadijah. Padahal Khadijah telah mati. Hal ini menunjukkan bahwa kecemburuan wanita tabi'iyah. Tabi'iyah yang memang melekat ada pada diri dia. Hatta Khadijah telah meninggal jauh lama, dia tetap masih cemburu. Kenapa? Karena Nabi SAW sering menyebut-nyebutnya. Dan Allah telah memerintahkan kepada Nabi, walaqad amarahu rabbu. Allah telah memerintahkan, yakni Rabbnya, kata Aisyah, Rabbnya telah memerintahkan kepada beliau ayyubashshiraha, agar memberi kabar gembira kepada Khadijah bi baitin fil jannah, rumah, sebuah rumah di surga yang tidak bising sama sekali. Karena di dunia dia merasa bising, dicaci maki oleh orang, diserang, didatangi rumahnya dan seterusnya. Maka al-jaza'u min jinsil amal, kesabaran yang sangat tinggi itu dalam membela suaminya seorang nabi dan rasul dengan jiwa raganya, dengan hartanya, dengan segala apa yang ada pada dia, itu Khadijah. Maka Rabbuna Jalla wa'ala mengirim salam padanya dalam hadis yang lain yang pernah kita baca. Tetapi Khadijah sangat cerdas. Dia tidak menjawab salam Allah karena Allah assalam. Ketika Jibril mengirim salam kepada Khadijah, Khadijah menjawab salam Jibril dan salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril juga mengirim salam kepada Aisyah, Aisyah menjawab salam Jibril. Tapi Allah tidak mengirim salam kepada istri-istri Nabi yang lain kecuali kepada Khadijah semata. Berarti Khadijah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa perjuangan Khadijah memperjuangkan Islam di awal Islam tumbuh. Sedangkan Aisyah memperjuangkan Islam di akhir Islam, sesudah Islam kuat. Dia banyak meriwayatkan hadis. Karena itu Islam tersebar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dengan hadis-hadis yang ia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengajarkan kepada para tabi'in, laki maupun perempuan. Demikian bab ini sangat menarik sekali dan merupakan bab yang sangat besar. Dan nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita akan memasuki bab ke-33, sambungannya bab kalam rabbi ma'a jibril wa nida'illahi al-malaika. Kemudian juga bab 34 masih terkait dengan kalamullah dan juga ilmu Allah tabaraka wa taala. Juga bab 35, sambungan dari yang sebelumnya, juga terkait dengan al-kalam, sifat kalam. Karena pembicaraan mengenai kalam panjang sekali, yang sebetulnya mudah dipersulit oleh ahli bid'ah. Para sahabat mudah menerimanya. Al-Quran, kalam Allah. Allah berbicara dengan saut kata Nabi, mereka mengimani. Dengan huruf-huruf jelas, Al-Quran bukan makhluk. Selesai. Maka muncullah ajaran yang sesat ini. Sehingga bermain dengan akal. Ya, mencari jalan yang sulit sekali. Syekhul Islam rahmatullahi alaih, orang yang paling alim tentang filsafat, mengatakan bahwa orang filsafat itu kalau ditanya di mana telingamu, dia begini. Begini. Aneh tidak? Janggal. Padahal di mana telingamu? Mana telingamu ini? Dia begini. Cari jalan yang susah. Dan aneh dilihat orang. Itu filsafat. Ya. Begitu. Ya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.